بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله رحمني ورحمكم الله وهي هنبا الله Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, di malam hari ini kita akan mengangkat kembali penjelasan tentang babur riba, penjelasan tentang bab riba. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan yang telah lewat, telah kita sebutkan bahwa riba hukumnya haram, dan telah ditetapkan di dalam Alkitab, di dalam Al-Quranul Karim, di dalam Al-Quran yang mulia, dan juga telah ditetapkan di dalam As-Sunnah tentang haramnya riba. Bahkan disebutkan oleh para ulama alaihim rahmatullah bahwa para ulama telah bersepakat, ijma'ul ummah, ijma'ul ummah, para ulama telah bersepakat bahwa riba itu hukumnya haram. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Kalimat ijma'ul ummah, kalimat kesepakatan umat, yaitu kesepakatan ulama, dikelompokkan oleh para ulama ke dalam dua kategori, dalam dua kelompok. Yang pertama, al-ijma'u lughatan, kesepakatan menurut bahasa. Lughatan yaitu lughatan arabiyatan, kesepakatan secara bahasa Arab, yaitu al-azmu wal-ittifaq, tekad yang kuat dan al-ittifaq, kesepakatan. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, istilahan menurut hukum Islam, ittifaq mujtahidi hadhihi al-ummah ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala hukmi syar'i, kesepakatan para ulama mujtahid pada umat ini setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum syar'i, hukum agama, termasuk hukum agama yang menjadi kesepakatan para ulama, yaitu haramnya riba. Haramnya riba. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, dan di saat itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, melakukan suatu perbuatan, au kanu yaf'aluna kadza ala ahli nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mereka mengerjakan suatu perbuatan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana marfu'an hukman, maka perbuatan sahabat menduduki hukum marfu, yaitu termasuk perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqahu anir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mempelajarinya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, la naqlan lil ijma, dan hal ini tidak bisa disebut sebagai ijma, tidak bisa disebut sebagai kesepakatan. Ijma'ul ummah itu terbagi menjadi dua. Kesepakatan umat, kesepakatan ulama itu terbagi menjadi dua. Ijma'ul ummati ala syai'in, imma an yakuna haqqan wa imma an yakuna batilan. Yang pertama, kesepakatan para ulama di atas kebenaran. Yang pertama, kesepakatan di atas kebenaran. Wa imma ayyakuna batilan. Dan yang kedua, kesepakatan di atas kebatilan. Fa in kana haqqan fa huwa hujjah. Jika kesepakatan itu di atas kebenaran, maka kesepakatan itu adalah hujjah, dalil. Dalil itu diterangkan oleh para ulama, minha diantaranya ada empat. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, dan yang ketiga Ijma'ul Ummah, kesepakatan para ulama, dan yang keempat Al-Qiyasus Sahih. Ijma'ul Ummah dan Al-Qiyasus Sahih ini memiliki pendukung dari dalil yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayuhal muslimuna ibadallah, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, beliau menyebutkan tentang ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma ahadun aktsara min ar-riba illa kana aqibatu amrihi illa killah. Tidaklah seseorang itu memperbanyak harta dari riba kecuali kondisi akhirnya ila killah, kecuali kondisi akhirnya adalah kekurangan dan kemiskinan. Wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini bayanu li su'i mali amwalir riba, Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang jeleknya harta riba. Tentang jeleknya harta riba. Riba itu dibagi oleh para ulama ke dalam dua kelompok. Aksamuhu kisman. Jenis-jenis riba itu ada dua jenis, ada dua kelompok. Yang pertama riba nasi'ah, dan yang kedua riba fadl. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan riba nasi'ah dan riba fadl ini, di dalam hadis Ibnu Mas'ud di atas, terdapat tahzir, terdapat peringatan. Min ta'amuli birriba, terdapat peringatan dari praktik riba. Wa bayanu su'i akibatihi, dan terdapat penjelasan jeleknya kesudahan riba. Demikian pula di dalam hadis di atas terdapat anjuran, al-irsyadu, bimbingan, arahan, ila ihsanil makasib, untuk memiliki hasil usaha yang baik, wal qanaati bil halal, dan merasa cukup dengan harta yang halal. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di dalam suratul Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yamhakullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah subhanahu wa ta'ala menghapus barokah riba, wa yurbi sadaqat, dan menyuburkan sedekah, dan menyuburkan sedekah. Kalimat fayamhaqullahu riba, Allah subhanahu wa ta'ala menghapus riba, yang kusu wa yuzhibu barakatahu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dan menghilangkan barokah dari riba. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, adapun makna dari yurbi sadaqat, Allah subhanahu wa ta'ala menyuburkan sadaqah, yubariku fiha, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokah di dalamnya, memberikan barokah kepada sadaqah yang dikeluarkan. Bahkan sedekah itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dapat memadamkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga janganlah diantara kaum muslimin melihat ukuran ataupun jumlah dari sedekah yang dia keluarkan, namun hendaknya dia melihat kepada keikhlasan ketika dia bersedekah. Al-ikhlasu dijelaskan oleh Syekhul Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, al-ikhlasu qasdur rabbi subhanahu wa taala bil amali. Ikhlas itu melakukan suatu amalan dengan tujuan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seorang hamba dia ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala melakukan suatu amalan saleh karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tergolong hamba yang mukhlis, tergolong sebagai hamba yang ikhlas. Amalan saleh, perbuatan yang baik yang dilakukan oleh kaum muslimin, yang dilakukan oleh umat Islam, maka di saat mereka meninggal dunia, kemudian perbuatan baik itu kembali dilakukan oleh putra dan putri mereka, putra yang saleh dan putri yang salehah, maka orang tuanya yang sudah meninggal dunia akan mendapatkan balasan kebaikan tanpa mengurangi pahala kebaikan dari anak yang telah melakukannya. Contoh ya, ketika orang tuanya hidup, dia gemar bersedekah, dan ketika dia meninggal dunia, anaknya mengikuti jejak orang tuanya, anaknya juga bersedekah lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka anak ini mendapatkan pahala dari sedekah yang telah dia lakukan. Orang tuanya pun, orang tua yang sudah meninggal dunia ini, dia juga mendapatkan pahala sedekah dari amalan soleh yang dilakukan oleh anaknya tanpa mengurangi pahala sedekah dari anaknya. Satu. Dua. Ketika hidup orang tuanya membantu al-fuqara'u wal-masakin. Ketika hidup orang tuanya membantu fakir dan miskin. Ini amalan saleh. Tentunya orang tuanya akan mendapatkan ajr, mendapatkan pahala dari perbuatannya. Kemudian ketika orang tuanya meninggal dunia, perbuatan baik yang dilakukan oleh orang tuanya ini kembali dilakukan oleh putra-putrinya. Mereka gemar dan sering membantu al-fuqara wal-masakin, membantu fakir dan miskin. Maka putra dan putri mereka yang saleh dan saleha ini mendapatkan pahala dari perbuatan baik yang telah mereka lakukan. Orang tuanya pun mendapatkan balasan yang terbaik dari amalan saleh yang dilakukan oleh putra dan putrinya yang saleh dan saleha, tanpa mengurangi balasan ataupun pahala yang dilakukan oleh putra dan putri mereka yang saleh dan saleha. Al-waladu min kasbihima. Dengan satu alasan mendasar di dalam catatan kaki kitab Sahih Muslim, al-waladu min kasbihima, anak itu adalah hasil usaha dari kedua orang tua. Sehingga kebaikan, kebajikan yang dilakukan oleh anak, oleh putra dan putri mereka, orang tuanya pun mendapatkan balasannya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, aksamuhu kisman. Jenis-jenis riba itu ada dua jenis. Jenis-jenis riba ada dua jenis. Yang pertama riba nasi'ah. Yang kedua riba fadl. Yang kedua riba fadl. Riba nasi'ah yaitu menukar harta riba dengan harta riba yang ilatnya atau alasannya sama dengan cara tidak tunai. Menukar harta riba di sini menukar harta yang dapat menjadi objek riba. Iya, hartanya harta halal. Namun ketika ditukar dengan ilat yang sama, kemudian caranya tidak tunai, maka akan terjadi riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun ibadallah, makna dari ilatnya sama, alasannya sama, yaitu barang yang merupakan objek tukar menukar. Tukar menukar ini apa namanya? Barter. Iya. Barang yang merupakan objek tukar menukar sama ilatnya, sama alasannya. Seperti keduanya adalah alat tukar. Perhatikan ya. Atau keduanya merupakan makanan pokok yang tahan lama, baik jenisnya sama ataupun tidak. Baik jenisnya sama ataupun tidak. Adapun maksud tunai yang dijelaskan oleh para ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, yaitu transaksi serah terima kedua barang dilakukan pada saat yang sama, itu namanya tunai. Itu namanya tuh tunai. Contohnya, contoh di sini ya, contoh riba nasi'ah. Contoh riba nasi'ah. Menukar satu ember kurma dengan satu ember gandum dengan tidak tunai. Menukar satu ember kurma dan satu ember gandum. Kurma dan gandum, keduanya bahan makanan pokok yang tahan lama. Kurma dan gandum. Ketika satu ember kurma ditukar dengan satu ember gandum dengan cara tidak tunai, maka disinilah riba. Riba apa ini? Riba nasi'ah. Iya, maka disinilah riba. Contoh yang kedua, menukar 100 gram emas dengan 100 gram emas dengan tidak tunai. Datang ke toko emas, dia sampaikan kepada pedagang emas, penjual emas, bahwa dia akan menukar cincin emas miliknya. Mungkin modelnya sudah tidak lagi bagus. Iya. Sehingga dia ingin menukar dengan model yang baik. Beratnya sama. Kita ambil contoh kecil ya. Mungkin beratnya 10 gram. Dia tidak menukar juga dengan emas 10 gram. Ketika dia menyerahkan ini, emas saya 10 gram. Kemudian penjual mengatakan, nanti 3 hari lagi baru datang ambil emas 10 gram milik kamu. Di sini tidak tunai. Inilah riba. Inilah riba. Iya. Emas sama-sama alat tukar. Ketika terjadi pertukaran emas dengan emas dan dilakukan dengan cara tidak tunai, disinilah riba. Disinilah riba. Contoh yang ketiga, menukar 100 dolar. Iya, biasa kalau orang yang biasa ke luar negeri atau apa menukar 100 dolar dengan 2 juta rupiah dengan cara tidak tunai. Ini riba. Punya uang 100 dolar tukar, contoh ya. Tukaran 100 dolar di saat itu 2 juta. Dia serahkan 100 dolar. Kemudian dijanjikan kepadanya nanti saya berikan dulu 1 juta. 1 juta yang lain menyusul 3 hari lagi. Maka di sini riba. Caranya ini tidak tunai. Iya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalil tentang haramnya riba nasiah, yaitu hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zahabu biz-zahabi riba illa ha'a wa ha'a. Wal burru bil burri riba illa ha'a wa ha'a. Wat tamru bit tamri riba illa ha'a wa ha'a. والشعير بالشعير ربا إلى هاء وهاء." Menukar emas dengan emas adalah riba, kecuali dilakukan dengan cara tunai saat itu. Kecuali dilakukan dengan cara tunai. Iya, satu. Kemudian menukar gandum bulat dengan gandum bulat adalah riba, kecuali dilakukan dengan cara tunai. Gandum itu ada dua jenis. Ada yang namanya al-burru, ada yang namanya asy-sya'iru. Al-burru yaitu gandum bulat. Dan asy-sya'iru yaitu gandum panjang. Iya. Menukar gandum bulat dengan gandum bulat adalah riba. Adalah riba. Kecuali dilakukan dengan cara tunai. Kecuali dilakukan dengan cara tunai. Menukar kurma dengan kurma adalah riba. Iya. Biasanya kalau menjelang Ramadan itu banyak pedagang kurma. Iya. Mungkin ketika dia menjual kurma, stok itu habis. Stok itu habis. Dia datang kepada penjual yang lain. Mohon maaf, saya mau tukar kurma saya karena pesanannya seperti ini. Nanti baru saya ganti. Iya, ingat ini cara tidak tunai dan di sini terjadi riba. Menukar kurma dengan kurma adalah riba kecuali dilakukan dengan cara tunai di saat itu. Radikal. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Menukar gandum panjang dengan gandum panjang adalah riba, kecuali dilakukan dengan cara tunai. Kecuali dilakukan dengan cara tunai. Yaitu kedua barang yang ditukar itu dilakukan pada saat yang sama. Ayuhal muslimuna ibadallah. Hadis ini menjelaskan bahwa menukar barang yang sejenis haruslah tunai. Haruslah tunai. Kalau dilakukan dengan cara tidak tunai, maka akan terjatuh kepada perbuatan riba. Riba hukumnya haram, kabair, dosa besar. Dan pelakunya patut mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ubadah radhiyallahu an Beliau menyebutkan bahwa فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Dan apabila jenisnya berbeda, apabila jenisnya berbeda, maka jualah atau tukarlah sekehendak kalian dengan syarat tunai. Contoh ya, contoh dia menukar emas dan perak. Iya, emas dan perak berbeda jenis. Iya, boleh. Namun dengan syarat tunai. Dengan syarat dilakukan pada saat yang sama. Iya. Atau dia menukar burin bisyair, gandum bulat dan gandum panjang, namun dengan cara tunai. Beda jenisnya, yang satu bulat, yang satu panjang, ditukar. Boleh, namun dilakukan dengan cara tunai. Itulah penjelasan tentang فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Barakallahu fiik. Dan apabila jenisnya berbeda, maka jualah atau tukarlah sekehendak kalian dengan syarat tunai. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Saya ingatkan sekali lagi, hadis yang baru kita baca menjelaskan bahwa menukar barang yang tidak sejenis, barang yang berbeda, dan masih satu ilat, satu alasan, juga harus dilakukan dengan cara tunai. Iya, juga harus dilakukan dengan cara tunai. Kemudian yang kedua, riba fadl. Riba fadl ini. Riba fadl yaitu menukar harta riba yang sejenis dengan ukuran atau jumlah yang berbeda. Riba fadl ini. Menukar harta riba itu harta yang dapat menjadi objek riba. Sejenis. Dengan ukuran atau jumlah yang berbeda. Sudah waktu azan ini? Belum? Insyaallah di sini punya waktu ya. Harta riba adalah harta yang merupakan objek riba. Yaitu emas. Emas, harta yang dapat menjadi objek riba. Perak. Perak ini berkaitan dengan perak ini. Lelaki boleh memakai cincin perak. Tentunya selain cincin emas. Kalau sekiranya dia menyebutkan di sana ada fatwa ulama yang tidak membolehkan memakai cincin. Namun tentunya fatwa ini berkaitan dengan cincin dari besi. Adapun perak boleh. Adapun perak boleh walaupun yang memakainya adalah laki-laki. Perhatikan. Yang pertama tadi apa? Emas, perak, uang dan makanan pokok yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Perhatikan. Adapun makna sejenis adalah jenis harta riba, emas dengan seluruh jenisnya, kurma dengan seluruh macamnya, emas dengan seluruh macamnya satu jenis, ini satu jenis. Kemudian kurma dengan seluruh macamnya satu jenis, mata uang real Arab Saudi dengan segala bentuknya, kertas, logam, simpanan di rekening bank dan surat berharga seperti cek satu jenis. Iya. Mata uang rupiah dengan segala bentuknya satu jenis. Perhatikan. Contohnya ya. Contoh dari ukuran atau jumlah yang berbeda. adalah tidak sama ukurannya. Contohnya, menukar satu bakul kurma jenis ajwa. Iya, kurma ajwa, kurma nabi ini. Yang dimakan 7 butir di pagi hari dengan izin Allah. Maka orang yang memakan kurma ajwa sebanyak 7 butir ini akan dilindungi dari sihir. Ingat loh, 7 butir itu sedikit. Namun ketika memakannya itu berat. Terkadang bahkan sampai pingin muntah. Kadang sampai muncul rasa mual di perut. Padahal hanya 7 butir. Iya. Perhatikan. Menukar 1 bakul kurma jenis ajwa dengan 2 bakul kurma jenis sukari. Dengan cara tunai. Iya. Maka di sini riba. Kurma ajwa 1 bakul, kurma sukari juga 1 bakul. Jangan dibedakan karena jenisnya ajwa, kemudian jenisnya sukari, kemudian menukar. Ya saya, karena kamu punya ajwa, saya punya sukari, enggak apa-apa saya kasih kamu 2 bakul, kamu kasih saya 1 bakul. Riba. Perhatikan. Menukar 100 gram emas baru dengan 200 gram emas lama dengan cara tunai. Iya. 100 gram ditukar dengan 200 gram. Riba. Perhatikan. Iya. Menukar 10.000 rupiah. Kertas dengan 9.800 logam dengan cara tunai. Datang anak-anak di kios kecil ya. Dia punya uang 10.000 mau ke sekolah. Saudara-saudaranya banyak. Biasanya orang tuanya bagi satu orang contoh ya, contoh kecil, satu orang 2.000, 5 orang 10.000. Dia datang ke kios. "Pak, tolong tukarkan uang saya." "Berapa uangmu, Nak?" "10.000." Dikasih uang 10.000 kepada pemilik kios ini. Ketika dikasih 10.000, pemilik kios mengatakan karena yang ada di sini hanya uang logam, saya kasih kamu 9.800. 200-nya sebagai jasa tukar. Iya, maka di sini riba. Atau ketika ada yang menukarkan uang kepadamu, uangnya 50.000 contoh ya, tapi 50.000 edisi lama. Bentuk lama. Iya. Kemudian kamu memberikannya 48.800. 200-nya kamu potong. Iya, kamu potong sebagai jasa kamu. Maka di sini riba. Perhatikan. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Dalil tentang haramnya riba fadl ini dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an yang tadi telah kita baca hadisnya di Muslim, الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum bulat ditukar dengan gandum bulat, gandum panjang ditukar dengan gandum panjang, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, dan harus serupa dan sama ukurannya serta tunai. Harus serupa. Iya, kurma 1 bakul 1 bakul tukarannya. Uang 10.000, kertas diberikan logam juga harus 10.000 nilainya. Tidak bisa berbeda. Barakallahu fiik. Karena apabila berbeda, jatuh ke dalam riba. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Umar ibn Khattab radhiyallahu an, beliau menyebutkan, la yatajiru fi suqina illa man faqquha wa illa akala riba. Tidak boleh seorang pun berdagang di pasar kami kecuali orang yang mengerti fikih niaga. Fikih niaga, fikih jual beli. Karena jika dia tidak memahami fikih jual beli, dia akan memakan riba. Usahanya sudah berusaha. Usaha ini malah usaha orang tua. Saya hanya meneruskan. Lanjutkan usaha kamu dan kamu tetap belajar fikih niaga, fikih jual beli, agar semakin komplit usaha dan juga ilmu tergabung di dalam usahamu. Ayuhal muslimuna ibadallah. Ini sedikit penjelasan yang saya kutip dari para ulama alaihim rahmatullah tentang jenis-jenis riba, riba nasi'ah dan riba fadl. Karena kata para ulama, riba fadl ini zari'atun ila riba nasi'ah. Riba fadl ini akan menumbuhkan, maaf, akan menjadi sebab tumbuhnya riba nasi'ah. Riba fadl ini. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan dan pemahaman kita terkait dengan hukum-hukum riba, sehingga kita bisa terhindar dari praktek riba di dalam kehidupan dunia ini. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Faman kana sawaban faminallah, wa man kana khata'an fa min Ismail. Jika ada benarnya, semua itu datangnya dari Allah. Semua kebenaran itu datangnya dari Allah. Dan jika ada kesalahan, maka semua kesalahan itu datangnya dari Ismail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.